السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، بابا بابا، ibu ibu dan segenap hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua berada di masjid yang agung ini dalam sebuah kegiatan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalan kita ini sebagai kebaikan di sisinya, sebagai bekal yang baik untuk kita kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara baik ini. Terkhusus di sini adalah panitia pelaksana dan juga kepada pemerintah Kabupaten Sidenan Rappang yang telah memberikan sambutan yang sangat baik dan respon yang sangat positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi pemerintahan kita dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dan memberikan taufik dan inayahnya di dalam segala perkara yang mereka khidmatkan untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh dari kita yang berpartisipasi di dalam acara ini mendapatkan bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang maka siapa yang menunjukkan kebaikan menjadi sebab seseorang mendapat kebaikan, apakah sebagai pendukung, pelaksana, siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang langsung melakukan amalan tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas keistiqomahan dan di atas keislaman di kehidupan dunia ini, dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pertemuan kita pada pagi hari ini adalah sebuah pembahasan yang penting. Sebuah makna yang hendaknya selalu kita ingat di dalam kehidupan. Tema pembahasan ini adalah satu ilmu yang wajib diketahui seluruh lapisan masyarakat. Apakah dari pemimpinnya maupun rakyatnya. Bab membahas kejayaan umat. Membahas tentang apa sebab-sebab yang menyebabkan umat ini dimakmurkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang merupakan dambaan hidup kita semua. Adalah hal yang dengannya tercipta kesejahteraan dan ketenteraman, terjalin persaudaraan dan kebersamaan. Iya. Dan seorang muslim dan muslimah, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Mereka diberikan tuntunan dan pijakan. Diberikan dasar. Mereka bergantung dengannya. Berpijak di atasnya. Sehingga apapun yang terjadi di kehidupan dunia ini dari berbagai badai, problematika umat, musibah dan malapetaka, ujian maupun fitnah akan dilalui oleh umat dengan baik apabila mereka berpijak di atas pijakan-pijakan yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk umat Islam. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmat atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Agama telah disempurnakan. Tuntunan telah memperjelas segala sesuatu. Apa saja yang diperlukan oleh umat di dalam Al-Quran ada tuntunannya. Allah firman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Kitab yang telah mencukupi mereka. Tidak perlu kepada tuntunan yang lain. Allah firman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutla 'alaihim. Bukankah telah cukup bagi mereka kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad sebuah kitab yaitu Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Andai kata setiap umat berpegang dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jaminan kebaikan di dalam kehidupannya. Karena itu, pada pagi hari ini, saya akan mengangkat beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pijakan-pijakan, panduan untuk kita semua. Hadis-hadis ini adalah cermin di dalam kehidupan. Petuah yang hendaknya selalu berada di dalam hati dan sanubari kita. Selalu menjadi motivasi kita di dalam beramal, di dalam bermasyarakat, dan di dalam menjalankan kehidupan. Apakah itu sebagai individu ataupun sebagai pihak yang mendapat tanggung jawab dan wewenang. Apakah tanggung jawab secara umum maupun secara khusus. Tanggung jawab umum sebagai tahap pemerintah atau secara khusus di tahap keluarga. Semuanya harus mempunyai bekal-bekal dan tuntunan. Pijakan yang hendaknya ia berpijak di atasnya. Tanpa hal ini tidak akan tercipta kejayaan dan kesejahteraan di tengah umat. Dalam waktu yang ringkas ini saya akan mengangkat beberapa hadis sesuai dengan waktu yang ada. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ikhlasul amalu lillah wa munafahati ulatil umur wa luzumu jama'atil muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Ada tiga perkara, la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslimin, yang tidak akan hasad bersama, tidak akan ada hasad bersama perkara ini. Tidak akan ada rasa dengki di dalam hati seorang muslim dengan adanya tiga perkara ini. Ini dibacaan, kalau dibaca yaghillu di fathah ya-nya. Dan sebagian riwayat di dhamma ya-nya. Jadi dibaca yughillu. Kalau yughillu itu diartikan dalam bahasa Arab, tidak ada rasa senang di dalam hatinya. Iya. Jadi Nabi menyebutkan ada tiga perkara. Dapat tiga perkara ini ada pada seseorang, maka tidak akan mungkin ada khianat di dalam hatinya. Tidak akan mungkin ada rasa dengki di dalam hatinya. Tidak akan mungkin ada hasad di dalam dadanya. Tiga perkara. Apa tiga perkara ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ikhlasul amalu lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, wa munafahatu ulatil umur. Yang kedua adalah menasihati orang-orang yang memegang perkara, yaitu para penguasa dan para ulama. Kemudian yang ketiga, luzum jama'atil muslimin. Orang berkomitmen di atas jamaah kaum muslimin, di atas barisan kaum muslimin. Kemudian khusus untuk jamaah kaum muslimin, Nabi terangkan, fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Sesungguhnya dakwah mereka, keberadaan mereka sebagai satu jamaah, ini meliputi mereka yang berada di dalamnya. Jadi anggap jamaah kaum muslimin ini seperti benteng oleh Rasulullah SAW, agar yang melindungi siapa yang berada di dalamnya. Karena sepanjang kaum muslimin komitmen di atas persatuan mereka, di atas jamaah mereka, maka tetap ada benteng yang melindunginya. Kapan dia keluar? Maka dia keluar dari perlindungan. Dia akan keluar dari perlindungan. Ini tiga hal. Saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk mencermati tiga hal yang disebut oleh Nabi. Ini bekal-bekal yang sangat penting di dalam kehidupan. Sebab-sebab utama yang dengannya akan tercipta kejayaan, ketenteraman, keamanan di dalam sebuah negeri. Dan tidak akan baik sebuah urusan kecuali dengan berpijak di atas tiga hal ini. Kapan tiga hal ini ditelantarkan, maka perkara apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apakah itu perkara pribadinya atau perkara yang berkaitan dengan masyarakat umum, pasti perkaranya akan menjadi centang perenang, berantakan, dan tidak beraturan. Perhatikan sabda Nabi, "Tsalatsun," ada tiga hal. Dan tiga di sini bukan pembatasan. Karena Nabi kalau memberikan wejangan, beliau memberikan angka 3, 5, 7 dan semisalnya. Supaya mudah untuk diingat. Dan ini bukan pembatasan. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada lima disebut dalam sebuah hadis. Tapi lima yang disebut bukan pembatasan. Sebab hak muslim kepada muslim yang lainnya banyak. Puluhan. Bahkan ratusan. Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhum Allah tahta dhilli. Ada tujuh golongan. Dituduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Di bawah tuduhan arsy-Nya. Tujuh golongan yang disebut bukan pembatasan. Karena ada golongan-golongan lain diterangkan oleh Nabi hadis yang lain. Maka di sini supaya mudah diingat. Ada tiga hal. Salasun. La yagillu alaihinna. Yang tidak akan hasad. Atau la yugillu alaihinna. Tidak akan berkhianat hati seorang muslim itu. Kalau tiga hal ini ada padanya. Ya. Perhatikan penyakit hasad. Penyakit khianat. Ini penyakit-penyakit yang sangat membahayakan hati. Membuat kehidupan hamba tidak akan tenteram. Menghilangkan kenikmatan dan kesejahteraan. Nabi SAW menuntunkan tiga hal. Tiga landasan pokok. Tiga landasan pokok ini kalau ada di hati seorang hamba, pasti tidak akan khianat. Pasti dia tidak akan hasad dan dengki. Iya. Cuma disebutkan di sini, qalbu mri'in muslim. Hati seorang muslim. Sebab memang yang menerima tiga hal ini, hanyalah seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ya. Bukan orang yang membangkang. Bukan orang yang keras kepala. Bukan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tapi seorang muslim. Orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunduk dan menerima segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu disebut bahwa tiga hal ini tidak akan meninggalkan di hati seorang muslim rasa dengki dan rasa hasad. Apa tiga hal ini? Nabi SAW terangkan yang pertama, ikhlasul amalu lillah. Yang pertama, mengikhlaskan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat penting sekali. Karena keikhlasan adalah lambang kehidupan seorang hamba. Lambang kehidupan seorang hamba. Bahkan kehidupannya tidak akan berarti tanpa keikhlasan. Tidak akan berarti tanpa keikhlasan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita dengan banyak perintah. Ya. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan di ayat yang kita hafal bersama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Tidaklah mereka diperintah. Kecuali. Untuk mengikhlaskan agama itu. Untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa. Kalimat hunafa penekanan untuk makna ikhlas. Karena hunafa artinya adalah orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia tinggalkan segala jenis kesyirikan. Dia tinggalkan segala jenis kesyirikan. Keikhlasan. Mengikhlaskan amalan di dalam Allah. Mengikhlaskan amalan karena Allah, ini banyak sudut pembahasan di dalam. Sudut pembahasan yang pertama adalah seseorang itu mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja dari ibadah yang dia lakukan, maka ibadah tersebut hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh disertai dengan keikhlasan. Disertai dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka ibadahnya akan tertolak. Amalannya akan sia-sia. Amalannya akan sia-sia. Walaupun dia disanjung oleh manusia, dipuji oleh manusia. Bahkan walaupun manusia mengambil manfaat dari amalan yang dia lakukan, tapi kalau dia sendiri tidak ikhlas melakukan amalannya, maka amalan tersebut adalah sia-sia. Amalannya adalah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menghendaki kebun akhirat, maka kami akan tambah pada kebunnya. Namun siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kebun dunia, kami akan berikan dari dunia. Tapi di akhirat kelak tidak ada bagiannya sama sekali. Tidak ada bagiannya sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia. Katakan segera, karena dia akan berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia. Iya. Semuanya akan merasakan tanah di liang kuburnya. Dan akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kehidupan yang segera ini? Maka kami pun mempersegerakan untuknya dunia itu. Bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Dia akan dipanggang di dalamnya sebagai orang yang tercela dan dihinakan. Dan sebaliknya, waman kana waman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia sudah berjalan di atasnya, maka kami pun akan menyegerakan, kami pun, ya, orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang perbuatannya itu, amalannya itu adalah amalan yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang diterima, hal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat makna disyukuri. Kalau hal itu disyukuri, maka dia akan dibalas dengan perkara yang terbaik, dengan perkara yang terbaik. Karena itu keikhlasan merupakan syarat-syaratu, syarat diterimanya amalan. Tanpa keikhlasan, amalan tidak akan diterima. Walaupun seorang hamba di kehidupan dunia ini, dia salat 5 waktu, tidak pernah alfa di masjid. Tidak pernah ketinggalan salat sunnahnya. Walaupun dia bersedekah dengan 5 gunung emas. Ya. Walaupun dia haji setiap tahunnya, walaupun dia puasa Ramadan, tidak pernah ketinggalan puasa sunnahnya. Dia membawa amalan-amalan yang besar. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, amalannya diibaratkan oleh Allah pada hari kiamat. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Karena kadang suatu amalan, dia kecil menjadi besar karena niatnya, karena ikhlasnya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, Rubba amalin sadirin tukabbiruhun niat. Kadang sebuah amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Tapi kadang, kata beliau, وَرُبَّ أَمَلٍ كَبِيرٍ تَصَدِّرُهُ النِّيَةِ. Dan kadang ada amalan yang besar, luar biasa pengorbanan, luar biasa usaha di dalam menjalankan amalan itu. Luar biasa. Ya. Harta yang dia gunakan di dalam berbuat amalan tersebut. Tetapi amalannya menjadi kecil karena niatnya. Menjadi kecil karena niatnya. Maka niat ini sangat penting bagi seorang hamba. Apabila niatnya baik, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dia tidak khawatir sepanjang niatnya adalah niat yang baik. Iya. Karena itu Allah firman kepada nabinya untuk menyatakan kepada mereka yang ditawan di peperangan itu. Ya ayuhan nabi, kul liman fi aydika minal asfa, iya'lanillahu fi kulubihim khairan, yu'tihim khairan mimma ukhidha minhum. Iya'lamillahu fi kulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minhum. Kalau Allah mengetahui pada hati kalian ada kebaikan, betul ada ikhlas di hati kalian, pasti Allah akan mengganti kalian dengan yang lebih baik pada itu. Tapi disyaratkan ada niat yang baik, keikhlasan di dalam hati. Dan di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat ad-dunya amma, farraqa Allah syamla, wa ta'ala al-faqra bayna ayni, wa ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang kehidupan dunia itu adalah cita-citanya. Dalam sebuah riwayat niyatahu, itu adalah niatnya. Kalau kehidupan dunia adalah niatnya, maka Nabi berkata, Allah akan mencerai-beraikan usahanya. Akan dicerai-beraikan usahanya. Dan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali apa yang sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan baginya. Ini kalau niatnya hanya dunia. Baik, perhatikan orang yang niatnya akhirat. Nabi berkata, وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّا. Siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya. جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ. Allah akan kumpulkan usahanya. Dia akan dibantu. Yang ringan, yang berat menjadi ringan. Yang tercerai-berai disatukan oleh Allah. Ya. وَجَعَلَ الْغِنَى فِي قَلْبِي. Dan dia beri rasa cukup dalam hatinya. Ini kekayaan yang paling hebat pada seorang hamba. Kalau dia punya rasa cukup. Ya. Dan kebanyakan orang di masa ini yang jatuh di dalam ketamakan. Ya. Jatuh di dalam ketamakan. Mengambil hak-hak orang lain. Berjalan di belakang dunia, mengejar dunia tanpa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kenapa mereka terjatuh di dalamnya? Karena tidak punya rasa cukup di dalam hati. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Law anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labataqa ilayhi ma thalitha." Andai kata anak Adam itu punya emas sebanyak 2 lembah, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ketamakan. Tapi kalau dia punya rasa cukup di dalam hatinya, Nabi berkata, "Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghina an-nafs." Bukanlah rasa cukup, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu, kekayaan di dalam hati. Yang sedikit akan menjadi sangat banyak. Kalau di dalam hatinya itu merasa cukup. Tapi yang banyak tidak akan pernah cukup. Kalau memang hatinya selalu menganggap nikmat yang dia dapatkan kurang. Dan ia perlu tambahan. Karena itu Nabi ingatkan, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّةً جَمَعَ اللَّهُ شَمْلًا وَجَعَلَ الْجِنَا فِي قَلْبِهِ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاجِمًا. Siapa yang kehidupan akhirat adalah niatnya, Allah akan kumpulkan usahanya dan akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan didatangkan kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang. Ya. Apa artinya dalam keadaan dipaksa? Dia kata bukan rezekinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dipaksa dunia itu datang menjadi rezeki dia. Ya. Menjadi rezeki. Dibukakan kebaikan untuk hamba tersebut. Dan perhatikan, ini semuanya adalah pengaruh dari niat. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan yang bermakna memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan penciptaan kita di atas muka bumi. Allah firman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah bermakna Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan kita harus kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini adalah tujuan dakwah para nabi dan para rasul. Misi dakwah para nabi dan para rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Agar supaya mereka menyuruhkan kepada umat. Sembah Allah. Beribadalah hanya kepada Allah. Dan jauhilah taghut. Dan memurnikan ibadah ini. kepada Allah keikhlasan inilah yang menjadi sebab dijaminnya sebuah negeri menjadi negeri yang aman, negeri yang sejahtera. Jaminan Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah jelaskan di dalam hadisnya. Dari ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَكُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramalan saleh. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Perhatikan. Siapa yang mendapat janji? Yang beriman dan beramal saleh. Dua hal. Keimanan itulah pokok seluruh keikhlasan disebut dengan apa? Keimanan. Apa janji Allah untuk mereka? La yastakbannahum fil ard. Sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin, pemilik di atas muka bumi. Wa laykumatannakum dinakumul ladzi tadalahum. Dan sungguh Allah akan mengupahkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Wa layubaddilannakum min khawfihi. Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Ini jaminan. Jadikan pemimpin, dikokohkan kedudukannya, agamanya, dan diberikan rasa keamanan. Tiga hal dijamin. Kemudian Allah tekankan syaratnya, kembali ditekankan di akhir ayat. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya. Ibadah hanya kepada Allah. Dan tidak boleh ada kesyirikan. Ini keikhlasan. Dan ini sumber kejayaan bagi umat. Sumber kejayaan. Syarat ini diulangi oleh Nabi di dalam hadisnya. Kata beliau di dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Bashir hadikil ummat. Bistanai. وَالْرِفْعَةِ فِي الدِّينِ وَالْتَمْكِينِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلْدُّنْيَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ. Rasulullah menyatakan, berilah kabar gembira kepada umat ini. Mereka akan dijayakan. Mereka akan dijayakan. Akan ditinggikan di dalam agama mereka. Dan mereka akan dikapakkan di atas kehidupan dunia. Berikan gembira untuk umat ini. Nabi-Nabi lihat syaratnya di belakang. Siapa yang beramal akhirat, dia peruntukkan untuk dunia, maka di akhirat kelak tidak ada bagian bagi. Lagi-lagi disyaratkan apa? Keikhlasan. Memurnikan ibadah. Kejayaan, kedamaian, kesejahteraan Allah janjikan untuk umat ini. Dipastikan janjiannya. Dan Allah tidak pernah menyelisih janji. Hanya saja umat ini yang tidak memenuhi syaratnya. Bagaimana mungkin tercipta keamanan di tengah umat? Sedangkan di umat ini masih dibiarkan praktik-praktik perdukunan. Masih dibiarkan praktik-praktik kesyirikan. Betapa banyak orang-orang yang apabila ada peresmian-peresmian diiringi dengan sesajian. Betapa banyak orang yang ketiga musibah. Oh ini kelihatannya ada sesuatu dan lain hal yang tidak suka. Maka harus diberikan apa? Bawaan-bawaan. Ya macam-macam lah bahasanya. Dan bagaimana mungkin tercipta ketentraman di tengah umat. Sedangkan umat Islam sendiri, kalau mereka punya hajat, bukannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepada penghuni kubur, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, meyakini wali-wali yang sudah meninggal, yang wali-wali itu sendiri tidak ditahu apakah dia sendiri diridai di sisi Allah atau tidak. Padahal kalau dia seorang hamba yang ikhlas, dia cukup menadahkan tangannya kepada Allah. Allah Maha mendengar apa yang dia minta. Allah Maha mengetahui apa hajat dan keperluannya. Seluruh makhluk Allah yang mencukupinya. Karena itulah hal-hal yang seperti ini hendaknya diingat dan diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya. Dan tidak akan menjadi baik keadaan umat ini. Sepanjang itu masih dibiarkan dan sepanjang kita masih dijajah di rumah-rumah kita. Kita mungkin tidak mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak. Tidak mengajarkan perdukunan. Tapi tontonan-tontonan mereka di televisi, adalah hal-hal yang mengarah ke sana. Ya. Dari adanya bentuk-bentuk praktik perdukunan, ajakan kepada kesyirikan. Sampai anak kecil saja dipiling kartunnya, dan nantinya disadari. Disadari mensulap simsalabim, kemudian menjadi. Ya. Dari semenjak kecil, tidak disadari anak-anak kita dijajah dengan hal-hal yang merusak akidah dan keyakinannya. Bagaimana mungkin akan terwujud kejayaan, ketentraman, keamanan apabila hal ini masih, apabila praktek-praktek kesyirikan, bentuk-bentuk menodai keikhlasan masih tersebar di tengah umat. Masih tersebar di tengah umat. Ya. Karena itulah yang paling penting adalah kita mewujudkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, tidak ada syarika bagi. Demikianlah saya diperintah dan saya termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Dan ini adalah jalan mereka yang ingin mengadakan perbaikan di tengah manusia. Tidak ada jalan lain. Kecuali harus melewati jalan ini. Karena ini adalah jalan para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan para rasul memulai dakwahnya dengan mengajak manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab beliau ingin memperbaiki umat. Beliau tidak mengajak umat untuk mendirikan sebuah negara. Ya. Untuk menciptakan sebuah kelompok tertentu. Tidak. Tapi yang beliau katakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pasti kalian akan beruntung. Dan inilah makna dari keislaman kita. Sebab Islam adalah bagaimana mengajak manusia itu supaya tunduk kepada Allah. Agar supaya mereka tunduk kepada Allah sehingga leher-leher mereka dibebaskan dari api neraka. Itulah keislaman. Iya. Maka ini syarat yang sangat penting. Yang hendaknya diingat. Dan keikhlasan ini sangat besar sekali nilainya. Bagi seorang hamba. Sangat besar nilainya bagi seorang hamba. Di dalam kehidupannya secara individu. Di tengah keluarganya. Dan di tengah masyarakatnya. Seorang hamba. Karena keikhlasannya, Allah menjaganya dari dosa. Allah menjaganya dari hal-hal yang membinasakannya. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau sudah dibuang oleh saudaranya di sumur. Dipungut. Dijadikan budak. Dijual ke Mesir. Dibeli oleh seorang pejabat pembesar. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam setelah dewasa dan tampak sekali ketampanannya, ia pun dibujuk oleh istri tuan yang membelinya. Dan dibahasakan dalam ayat bujukannya waghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Perempuan ini sudah menutup semua pintu dan dia berkata, marilah ke sini. Perhatikan bagaimana seruan maksiat yang sangat besar. Nabi Yusuf di negeri itu tidak punya sanak famili. Kalau dia mungkin punya sanak famili, mungkin dia akan berpikir. Di negeri itu dia adalah orang asing. Iya. Dan Nabi Yusuf yang dipanggil bukan dia mengajar. Segala sebab untuk melakukan hal tersebut sudah tersedia. Perhatikan. Tapi Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah terangkan kenapa dijaga. Kadzalika linasrifa ankum as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadina as-salihin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jaga Nabi Yusuf itu. Kami palingkan Nabi Yusuf itu dari kekejian dan dari kejelekan. Sesungguhnya beliau ini dari hamba-hamba yang sangat ikhlas kepada Allah. Karena keikhlasan, Allah menjaganya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyebutkan ucapan iblis di dalam Al-Quran. Bahwa iblis akan menyesatkan seluruh adat-adat. Kecuali iblis memperkecualikan. Sebab iblis tahu ada satu golongan tidak mungkin dia sesatkan. Apa katanya? Illa ibadakal mukhlatin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Dia tahu bahwa hamba yang ikhlas itu tidak mungkin disesatkan. Iya. Karena keikhlasan akan membuat orang itu lurus di dalam berjalan. Dia tidak akan peduli dalam perkara yang dia lakukan sepanjang dia sudah ikhlas karena Allah dan mencocoki suntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan tidak akan mungkin bisa memalingkannya. Iya. Dan keikhlasan ini pula merupakan sebab kesolihan. Dengan itu keluarga, keturunan dijaga. Di kisah Nabi Khidir dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, sebutkan di akhir surah, sebab kenapa Nabi Khidir diperintah untuk membangun rumah dua anak yatim itu. Dikatakan bahwa di bawah rumah anak yatim ini, ada harta anak yatim tersebut. Dan Allah perintah supaya menjaga harta anak yatim ini. Dan disebutkan di situ, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Dan ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang salih. Tapi yang karena kesalihan ayahnya, anak-anaknya dijaga setelahnya. Padahal sudah meninggal ayahnya. Maka keikhlasan sangat besar pengaruhnya. Banyaknya problematika pada diri seorang hamba di tengah keluarganya. Apalagi seorang yang diberi oleh Allah tanggung jawab untuk memimpin manusia. Ini semuanya banyak terjadi. Mungkin ada hal-hal dari keikhlasan yang perlu kita periksa kembali. Perlu untuk kita periksa kembali. Maka keikhlasan adalah suatu hal yang sangat agung. Perkara yang sangat dahsyat. Karena itu Nabi SAW mengatakan di sini, tiga hal. Salatun. La yadillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Tiga hal yang tidak akan menjadi hasad dengannya hati seorang muslimin. Yang pertama, dan yang paling utama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, wa munasahati ulatil umur. Yang kedua, dari amalan yang membersihkan hati seorang hamba dari segala bentuk khianat dan segala bentuk kedengkian adalah dia menasihati ulatil umur, orang-orang yang memegang perkara kaum muslimin. Ya. Yang memegang perkara kaum muslimin itu di tengah umat adalah para penguasa, para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin dan para ulama. Iya. Karena itu, para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, serta kepada ulil amr di antara kalian. Di penafsiran ahli tafsir, mereka tafsirkan bahwa ulil amr adalah al-umara wal-ulama. Penguasa dan ulama. Dua golongan. Sebab dua golongan ini kapan ditinggalkan oleh umat, itu adalah alamat kebinasaan mereka. Dua golongan ini kapan diremehkan oleh umat, maka itu artinya mereka sendiri yang merusak kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu kata Sa'ad bin Abdillah al-Kasturi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, لا تزال هذه الأمة على خير ما أظم السلطان والعلماء. Umat ini akan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan penguasa dan ulamanya. فإن أظم هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. Kalau mereka mengagungkan dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki kehidupan dunia mereka dan memperbaiki kehidupan akhirat mereka. Sebab kehidupan dunia itu di tangan ulama mereka, di tangan pemerintah mereka. Dan kehidupan akhirat mereka di tangan ulama mereka. Wa in istakhaffu bi hadaini, dan kalau mereka meremehkan, merendahkan dua golongan ini, afsadu dunyakum wa ukhrahum. Mereka sendiri yang merusak kehidupan dunia dan akhirat mereka. Iya. Mereka harus diketahui kedudukan dua golongan ini tengah umat. Dan Nabi di sini membahasakannya dengan bahasa munafaha. Menasihati. Tahu tak arti nasihat itu? Nasihat itu adalah sesuatu yang paling indah. Yang paling baik, yang paling berharga. Yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain. Itu nasihat namanya. Iya. Karena kita dalam bahasa Indonesia, kalau ada anak saya misalnya yang berbuat kekeliruan, saya nasihatnya. Itu untuk kebaikan dia supaya menjadi baik. Itu nasihat. Kalau saya persiapkan hal yang baik untuk membuat anak saya baik. Demikian pula seorang ketika menasihati saudaranya, menasihati keluarganya, apalagi kalau dia menasihati para penguasanya atau dia menasihati para ulamanya. Karena itu nasihat di sini hendaknya kita bahas dengan pembahasan yang lebih mendetail. Sebab ini dari mana jarang terdengar di masa ini. Dan mungkin kalau saya ungkapkan makna ini, banyak orang mungkin yang akan mencurigai saya. Ya. Mungkin saya akan dituduh sebagai orang yang ada kerjasama dengan pemerintah. Ya. Cari muka untuk pemerintah. Atau mungkin bahasa yang terdengar dari bagian orang penjilat penguasa. Dan ini saya ungkapkan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh para ulama yang telah lalu. Dan ulama kita yang telah lalu, mereka tidak ada hubungan dengan pemerintah. Iya. Mereka tidak ada hubungan. Dalam artian tidak bekerja, tidak pula digaji, dan tidak pula diberikan tunjangan oleh mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, tidak satupun dari ulama kita yang menjelaskan tentang akidah, kecuali menerangkan dari kewajiban pemerintah muslim terhadap rakyatnya. Ya. Dari hak seorang pemerintah terhadap rakyat, rakyat harus taat dan mendengar kepada penguasanya. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah. Padahal mereka adalah ulama-ulama yang tidak memandang dunia dengan pandangan yang mengagungkan. Ulama yang penuh dengan kesuhudan. Hidup apa adanya. Tapi ini adalah masalah agama. Sebab kebaikan umat. Karena itu mereka sampaikan dan mereka tegaskan kepada umat. Mereka tegaskan kepada umat. Sebab ini adalah sebab kebaikan mereka. Manusia apabila mereka hidup tanpa ada yang mengatur dan membimbingnya, maka kehidupannya adalah seperti di hutan rimba sana. Siapa yang kuat, dia yang berpuasa. Siapa yang bertaring, dia akan memangsa yang lemah. Tapi dengan adanya pemerintah, adanya yang mengatur urusan manusia, mereka menjadi rujukan. Yang mengatur kebaikan manusia. Iya. Karena itu disepakati dalam syariat kita tentang wajibnya memasang seorang pemimpin di tengah umat. Itu kewajiban. Tapi wajibnya Nabi SAW telah meninggal. Belum lagi jasad Rasulullah SAW yang mulia dikuburkan, para sahabat sudah memilih Abu Bakar sebagai penggantinya. Sebab memilih pemimpin lebih didahulukan, kemaslahatannya lebih besar dari kemaslahatan menyegerakan mengubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah fikih para sahabat, murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab demikian pendidikan Nabi kepada mereka. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Sebab ini adalah hal yang menyebabkan terciptanya keamanan di tengah manusia. Iya. Kita sendiri pernah merasakan di Indonesia ini, di masa-masa Krismon dahulu. Pemerintah ada, cuman hampir tidak berfungsi. Karena di demo di sana sini dan di masa-masa peralihan. Dan lihat berbagai kerusakan yang terjadi. Tidak terhitung nyawa yang melayang. Harta yang hangus. Kehormatan yang diinjak-injak dan dilanggar. Karena melantarkan perkara ini. Karena itu kata sebagian para ulama kita yang bijaksana. 60 tahun dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, suka membajak rakyatnya, itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Dan ini adalah hal yang dipersaksikan di dalam sejarah. Tidak pernah ada yang melakukan kudeta terhadap penguasa, kecuali mereka menyebabkan kerusakan, kekacauan, pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Dari masa ke masa, tidak perlu jauh-jauh. Kita baru menyaksikan kejadian di Tunisia, kejadian di Mesir, ya, masih bergejolak di Yaman dan sebelumnya di Suria. Perhatikan, betapa banyak nyawa kaum muslimin yang merayang. Ribuan. Dan bagaimana hancurnya perekonomian mereka. Kini kabur. Hanya karena ambisi sebagian orang untuk mendapatkan penguasa, mendapatkan kekuasaan. Ya, sehingga dia merongrong penguasa yang syah. Dan hasilnya penderitaan untuk manusia. Ya. Menginginkan perubahan. Perubahan apa? Siapa yang bisa menjamin perubahan setelahnya? Siapa yang menjamin bahwa penguasa barunya lebih baik dari penguasa sebelumnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan-tuntunan yang tegas, nas-nas yang muhkam. Dalam ratusan hadis beliau jelaskan tentang kedudukan pemerintah dan kedudukan para ulama. Sebab dua golongan ini adalah pondasi utama tegaknya dan kejayaan untuk umat ini. Adapun para ulama, dari bentuk munasahat kepada mereka, menasihati mereka, yang pertama kita wajib mengenal kedudukan para ulama kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, anak mudanya. Dan bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu di tengah mereka. Para ulama itu diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diikutkan para ulama dalam persaksian. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Wal malaikatu wa ulul ilm. Qaiman bil qist. Allah mempersaksikan untuk dirinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan. Demikian pula para ulama mempersaksikan. Perhatikan, Allah mengikutkan para ulama di atas seluruh makhluk yang lain dalam persaksian. Menunjukkan kedudukan mereka yang sangat tinggi. Ulama ini di tengah manusia adalah rujukan dalam mengambil ilmu. Rujukan di dalam mengambil ilmu. Karena itu, kalau kita melihat ada orang-orang yang mengambil ilmu bukan dari ahlinya, itu adalah tanda kehancuran. Suatu saat, seorang sahabat bertanya Rasulullah, batas ta'ah, kapan ke hari kiamat itu muncul? Maka beliau menjawab, idza wusyidat amru ila ghairi ahlihi, fantabiru sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah alamat kehancuran. Tunggulah alamat kehancuran. Para ulama ini, mereka adalah pewaris para nabi. Ilmu mereka, mereka warisi dari nabi. Bukan khayalan, bukan inspirasi, bukan pula karangan mereka. Bukan hal yang keluar dari kantongnya sendiri. Tapi ilmu ini adalah warisan. Mereka dapatkan dari guru mereka mendapatkan dari gurunya. Semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap menjaga ilmu agama dan masih tetap menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masih selalu berada di dada-dada para ulama. Dari mengetahui kedudukan para ulama, menasihati mereka adalah orang itu bertanya tentang ilmu kepada mereka kalau ada permasalahan. Ada kejadian yang menimpa umat yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Itu pertanyaan yang ditujukan kepada para ulama. Allah firman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada orang yang tahu kalau kalian tidak mengetahui. Allah firman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi ada'u bih." Walau rabduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang berisi rasa keamanan, rasa takut. Ini bahasa ayat ya. Kalau saya bahasakan bebas. Apabila datang perkara kepada kaum muslimin, kadang berita sejuk, aman, ya, membuat orang banyak bergembira. Kadang ada berita membuat orang banyak ketakutan. Langsung mereka sebarkan. Langsung mereka sebarkan. Ini penyebaran berita, ini sumber kerusakan. Karena itu Allah ingatkan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amr. Diperintah untuk dikembalikan kepada ulil amr, yaitu penguasa dan ulama. Saya beri contoh ya, kasus yang kita saksikan di masa ini. Mungkin di Sulawesi, di arah Indonesia Timur ini yang paling ramai. Dulu tentang kisah ada orang yang, apa namanya, katanya punya mengetahui simpanan, ya, peninggalan emas untuk Indonesia yang disimpan di Bank Swiss itu. Dan ramai-ramai orang sampai bunuh-bunuhan itu. Berita gembira disebarkan sana sini. Luar biasa ramainya. Tapi perhatikan, kalau dikembalikan kepada orang yang berilmu, pasti akan dilacak. Ini sumbernya dari mana, benar atau tidak. Ya. Akan bisa dicegah dari awal. Oh ini dusta, tidak ada itu sumber yang seperti itu. Akan gugur, kalau tidak disebar. Tapi sudah tersebar dahulu. Akhirnya sudah banyak mengeluarkan duit, ribut sana sini, pertumpah dari sini, baru selesai. Sampai sekarang tidak ada buktinya. Perhatikan. Kalau contoh kejelekan ketakutan sangat banyak sekali. Simpel saja, contoh. Diumumkan, sebentar lagi akan terjadi tsunami. Wah ribut sudah. Satu negeri itu. Akan ribut. Ini contoh pemberitaan. Kalau berita yang seperti datang bukan dari ahlinya, ini akan menghancurkan. Karena itu, perhatikan bagaimana agama ini. Dikembalikan kepada para ulama. Jangan dianggap bahwa orang-orang yang berilmu itu mereka hanya paham baca duduk, mengerti kitab kuning saja. Dan tidak mengetahui apa yang maslahat dan terbaik untuk umat. Ini pandangan yang keliru. Memang betul, para ulama kadang tidak terjun di dalam apa? Pemerintahan. Mereka tidak ikut di dalam pengaturan. Tidak ikut di dalam urusan proyek dan itu. Tidak ikut. Tapi yang mengerti kemaslahatan untuk umat dan cara menciptakan kemaslahatan untuk umat, menimbang yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik, yang mana jelek, itu adalah para ulama. Karena itu Umar bin Khattab di masa beliau, beliau tidak mengeluarkan keputusan, kecuali apabila sudah bermusyawarah dengan para sahabat ahlul ilm. Dan ini yang menjadi sebab kerusakan di masa ini. Para ulama kita kadang tidak dipandang oleh banyak lapisan masyarakat kita. Belum lagi definisi ulama yang dipelintirkan sana sini. Sampai sekarang seakan-akan ulama itu, yang pandai ceramah itu, ya, itu adalah kerjanya melawak di televisi. Teriaknya melawat di televisi. Wah, itu ulama. Bikin orang ketawa. Ya.